Kemudian satu permasalahan tentang masalah gambar adalah bagaimana kemudian hukum gambar kepala. Jadi foto setengah badan, yang setengah badan yang atas bukan setengah badan yang bawah. Maka ada pembahasannya di Qaul Mufid, beliau katakan berdasarkan hadis, maka tukang gambar itu diberi perintah untuk meniupkan roh pada gambarnya dan dia tidak mampu melaksanakannya, maka hal ini menunjukkan bahasanya taswir, kembali pada hukum taswir, taswir yang terlarang adalah taswir jisim, taswir badan secara sempurna. Maka jika kemudian cuma pertimbangan hadis ini saja yang kita pakai, maka menggambar kepala saja tanpa badannya, maka mungkin itu dikatakan la ba'sa. Tanpa kepala, maka mungkin itu dikatakan bolehnya. Dan ini dikuatkan dengan hadis ketika Jibril itu mau masuk kepada rumahnya Nabi SAW, namun karena di sana ada patung, maka Jibril enggak mau masuk. Kemudian Jibril mengatakan, mur biro sitimsal falyuqta. Nabi Jibril perintahkan saya bisa masuk dan saya mau masuk jika kepala gambar atau patung tersebut dipotong. Nah, di sini kata Syaikh Utsaimin, Jibril mengatakan atau hadisnya mengatakan memotong kepalanya, gambar atau kepala kepala dari patung tersebut. Dan di sini tidak dikatakan hendaklah dipecah. Artinya dipotong maka kepalanya kan masih utuh kalau dipotong. Digergaji misalnya, maka kepalanya masih utuh. Hadisnya falyaqta'. Maka hendaklah dipotong. Tidak dikatakan maka hendaklah dipecah, dirusak kepalanya. Maka itu mungkin bisa jadi penguat untuk menyatakan bahasanya gambar setengah badan atau patung setengah badan itu tidak mengapa. Akan kesimpulannya, Syaikh Al-Mufid mengatakan taswir ra'si wahdahu indi fihi taraddud. Menggambar atau membuat patung kepala saja tanpa badan, tentang masalah ini fihi taraddud, saya ragu-ragu. Beliau mengatakan di Qaul Mufid, ragu-ragu mau melarang gimana, ada beberapa hadis yang mungkin bisa digunakan untuk jadi dalil, namun mau kemudian membolehkan juga bagaimana. Beliau taraddud, beliau ragu-ragu, tidak berani menegaskan tentang hukum gambar setengah badan atau patung setengah badan. Akan tapi tegas Ibnu Baz dalam salah satu risalahnya menyatakan tidak ada bedanya antara gambar setengah badan dengan gambar utuh. Dia katakan di salah satu risalah, risalah tentang risalah yang ditulis oleh Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya hadis tentang itu falyaqta', maka adalah dipotong sehingga sebagaimana bentuk sebagaimana nanti dia berbentuk bentuk pohon, maka ini menunjukkan bahwasanya jika kepala itu dipotong maka sisanya sebagaimana keadaan pohon. Maka hal ini menunjukkan bahasanya bolehnya mempertahankan gambar di satu rumah, di satu tempat, adalah gambar tersebut telah keluar dari bentuk gambar makhluk yang bernyawa. Dan gambar tersebut sudah mirip dengan benda-benda mati. Kemudian beliau katakan, وَسُرَتُ إِذَا قُدِيَ أَسْفَلُهَا وَبَقِيَ رَأْسُهَا لَتَكُمْ فِي هَذِي الْمَسَابَةِ لِبَقَئِ الْوَجْهِ وَفِهِ مِنْ بَدِيلِ الْخِلْقَةِ وَالتَّصْوِيرِ مَا لَيْسَ فِي بَقِيَةِ الْبَدَنِ. Dia katakan jika satu gambar itu dipotong bagian bawahnya, yang diutuhkan malah kepalanya, sehingga jadilah gambar separuh badan atau patung separuh badan, maka tidaklah sama dengan ketentuan tadi. Ketentuannya dipotong sehingga bentuknya sebagaimana pohon, sehingga rupanya bukan tidak lagi rupa manusia, bentuk hewan, akan tapi sebagaimana bentuk pohon. Maka jika kemudian kepala yang dipertahankan malah yang lain yang dibuang, tentu tidak memenuhi kriteria yang selanjutnya, yaitu sebagaimana bentuk pohon. Dan yang namanya wajah, gambar wajah di sana adalah gambar yang indah yang tidak terdapat pada bagian badan yang lain. Oleh karena itu beliau katakan tidak boleh dikiaskan antara wajah dengan yang lainnya. Sehingga wajah di gambar semata-mata ada wajahnya setengah badan dan dibolehkan, sebagaimana gambar separuh badan yang bawah itu dibolehkan. Tidak boleh mengkiaskan dua hal ini. Dan fatwa beliau itu bisa dikuatkan dengan hadis yang lain. Hadis yang sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah sahihah. Hadisnya diatkan Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, As-suratu ar-ra'su. As-suratu ar-ra'su. Hakikat gambar adalah kepala. Hakikat gambar adalah kepala. Maka jika ada gambar gambar kepalanya, maka itulah hakikat gambar. Kemudian satu hal yang ingin saya tambahkan berkenaan dengan masalah hukum gambar. Bagaimanakah hukum gambar gambar foto Ka'bah dan foto Masjidin Nabawi? Di sana orang gambar Ka'bah tentu kemudian ada beberapa gambar orangnya yang tawaf ikut masuk dalam gambar dan hal-hal yang lain. Maka tentang hal ini ada fatwa dari Lajnah Daimah. Di fatwa Lajnah jilid yang pertama halaman 687. Beliau Lajnah Daimah ditanya tentang hukum jam tangan atau jam dinding di situ ada gambar Masjidil Haram. Beliau katakan pada asalnya hukum menggambar satu hal yang tidak ada rohnya, tidak ada nyawanya, semacam tanam-tanaman dan gunung, pada asalnya adalah diperbolehkan. Akan tapi jika dalam gambar tersebut ada hal-hal yang lain yang menyebabkan untuk terlarang, maka gambar tersebut bisa terlarang. Sedangkan potret atau gambar Ka'bah dan Masjid Nabawi, kemudian potret tersebut ada di jam tangan atau jam dinding, ada termasuk gambar benda mati, namun ada hal-hal yang lain yang menunjukkan terlarangnya. Apa itu? Beliau katakan karena di kiswah, di kain Ka'bah, di sana tertulis ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga di dinding Masjid Nabawi tertulis ayat-ayat Al-Quran dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meletakkan gambar tersebut di jam tangan, jam dinding, itu mengharuskan mengikut tercetaknya gambar-gambar ayat pada jam tangan ini. Maka hal ini menyebabkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhinakan. Boleh jadi kemudian dibawa masuk ke belakang, kemudian ada di tangan, atau kemudian tangan itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang kotor sehingga terhinakan. Demikian juga jika kemudian itu di dinding, jam dinding, maka sama dengan gambar Ka'bah yang ditaruh di dinding, sama persis ya. Ini cuma jam dinding, bahkan masih diperbesar kan gambarnya jadi lebih besar. Kalau jam dinding kan cuma kecil. Nah, ini kalau dijadikan sebagai penutup dinding, jadi gambar super besar. Maka tentu min babil aula berdasarkan fatwa ini. Jika ditimbang dengan fatwa ini. Adapun jika di jam dinding, kemudian jam dinding tersebut di sana ada gambar Masjid Nabawi, di sana pada di Masjid Nabawi ada ayat-ayat Al-Qur'an dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini akan menyebabkan kehinaan, penghinaan terhadap ayat Al-Quran dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal dinding lagi diperbaiki, dicat lagi, maka diturunkan, ditumpuk-tumpuk, maka itu dihinakan. maka termasuk perbuatan menghinakan ayat Al-Quran. Dan ini berarti menyimpangkan Al-Quran dari maksud diturunkannya, yaitu untuk dikaji isi kandungannya dan diamalkan, bukan untuk kemudian maksud gambar tersebut untuk kalau diletakkan di jam dinding, maka ini sebagai alat untuk penglaris dagangan. Itu di fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua tentang masalah gambar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di fatwa yang kedua dikatakan tidak diperbolehkan membuat atau gambar Masjid Haram dan Masjid Nabawi, karena orang yang membuat gambar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tentu akan tercakup di dalamnya gambar orang-orang yang ada di Masjidil Haram, yaitu orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, dan gambar orang-orang yang ada di Masjid Nabawi yang sedang baca Quran dan yang lainnya. Dan jika itu gambar Masjid An-Nabawi, maka nanti di gambarnya ada gambar kubah hijau yang di dalamnya adalah di bawahnya ada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang jahil nanti akan beranggapan, wah, bolehnya membuat kubah di atas kuburan dan hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa timbul salah paham yang akan dialami oleh sebagian orang awam. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertanyaan banyak sekali. Bagaimanakah hukum ceramah-ceramah ustaz yang menggunakan kamera video? Jadi VCD. Tadi sudah kita sampaikan ya, kalau dari penjelasan Al-Imam Taimin maka berkatakan laba sebihi, namun kalau kita melihat penjelasan Syaikh Al-Fauzan maka itu satu hal yang terlarang. Maka hendaknya seyogyanya tidaklah bermudah-mudah dalam masalah-masalah seperti ini. Bagaimanakah menggambar ayat-ayat Al-Quran jadi kaligrafi dan memasang di dinding rumah? Maka memasangnya di dinding rumah boleh jadi pertama statusnya namimah, statusnya tamimah, statusnya jadikan jimat, ayat kursi diletakkan di rumah. Maksudnya apa? Supaya ya rumahnya aman, ini karena ada ayat kursinya, maka jelas ini hukum tamimah dan hukumnya adalah syirkun. Sedangkan jika kemudian jadikan di dinding misalnya kaligrafi, maka berdasarkan fatwa Lajnah Daimah maka itu ada satu hal yang terlarang, karena itu akan menjadi sebab penghinaan terhadap ayat-ayat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika misalnya itu butuh pindahan rumah, ini butuh untuk diperbaiki, maka akan ditumpuk-tumpuk banyak barang, enggak mungkin akan kemudian disingkirkan, disendirikan. Orang itu jelas akan kemudian akan seenaknya, maka itu akan menjadi sebab penghinaan. Apalagi jika kemudian kaligrafinya adalah khat yang ruwet dan bundet sehingga tidak terbaca, maka itu adalah satu perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, sedikit pun tidak bisa dibaca. Orang yang bisa membaca saja tidak bisa membaca, orang yang bisa membaca khat saja itu mungkin tidak bisa membaca, apalagi kemudian yang tidak bisa, maka lebih sulit untuk mengambil manfaat darinya, maka ini perbuatan sia-sia, membuang-buang harta. Tentang hukum main game di komputer atau sejenisnya, PS itu ya sejenisnya, di sana terdapat gambar 3 dimensi dan terdapat 2 gambar 2 dimensi. Maka permainan game di komputer maka perlu dilihat dan semacamnya, perlu dilihat hal-hal yang lain secara utuh. Pertama, dalam permainan ini baik itu musik adalah satu hal yang sulit dilepaskan. Ada suara musiknya atau suara semacamnya, yang merupakan bagian dari suara-suara musik. Maka jika dan ada ini jelas haramnya. Kemudian kalau kemudian tentang hukum gambarnya, maka ini kembali pada gambar yang tidak punya bentuk tadi. Gambar yang tidak punya bentuk tadi, ya. Ya, gambar di semacam di VCD dan di semacamnya, di video, maka ini termasuk gambar yang dalam bentuk tadi. Kalau dilihat dan cuma melihat sisi gambarnya saja, itu kalau dari keterangan di Sahul Mumtik maka itu diperbolehkan, namun penjelasan dari Syaikh Fauzan menunjukkan terlarangnya. Dan yang lebih pokok daripada hal itu, penanganan dengan game, main game itu bikin ketagihan. Main game itu bikin ketagihan. Orang bisa kemudian rela begadang untuk main game, tidak, namun tidak kuat untuk begadang untuk baca Quran dan baca kitab, ya. Namun kuat untuk begadang untuk game. Maka ini adalah termasuk perbuatan membuang-buang waktu, membuat satu hal yang merupakan sangat-sangat bernilai dalam hidup seorang muslim. Kaos anak semuanya bergambar. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama ini peluang bisnis baru. Karena banyak yang punya anak, antum bisa bikin konveksi untuk kemudian baju-baju anak dengan berbagai bentuknya ditawarkan pada ikhwah yang insya Allah pada mau semua. Karena pada asalnya sudah terlarang. Ya, tadi sebagaimana tadi kita sampaikan hukum gambar untuk pakaian pada asalnya terlarang. Ya, maka ini peluang bisnis yang sangat cukup cerah ini. Maka jika kemudian memungkinkan dan tidak merepotkan, maka dihilangkan. Ya, maka dihilangkan. Maka kita usaha untuk menghilangkan dengan berbagai cara jika memang memungkinkan dan tidak merepotkan. Namun jika tidak, maka mungkin bisa kita katakan bahwasanya gambar di sini adalah tabaan la istiklalan. Sebagaimana maksud kita adalah untuk kainnya, bukan maksud gambarnya. Seandainya buktinya, seandainya ada kita punya atau mungkin mampu untuk membuat sendiri atau ada baju yang bebas dari gambar, insya Allah orang yang sudah paham din akan lebih memilih hal tersebut. Yang jelas ala kulli hal pada asalnya adalah haram, dan ini kewajiban kita bersama untuk atau kewajiban sebagian orang yang punya kemampuan untuk konveksi ini, maka hukumnya fardu kifayah. Maka hukumnya fardu kifayah sebagian dari orang-orang yang punya kemampuan hal ini untuk membuat usaha yang bisa jadi jalan keluar untuk banyak orang. Kemudian hukum boneka atau memiliki boneka, untuk boneka maka hukum untuk kemudian boneka untuk anak-anak, maka yang diperbolehkan adalah boneka untuk anak perempuan. Dan tentang boneka untuk anak perempuan dibagi oleh Syaikh Utsaimin, gambar untuk anak itu ada dua macam. Yang pertama adalah gambar yang atau kemudian patung yang terbuat dari kain, dari kapas atau semacamnya. Dulu ketika saya masih kecil, saya ingat ada orang itu bikin permainan dengan gambar wayang-wayangan yang dibuat dari pohon singkong itu dahannya yang merah itu kemudian dibuat dirangkai sedemikian rupa, kemudian nanti bisa jadi gambar wayang-wayangan. Maka gambarnya gambar yang tidak jelas. Gambar wajah, gambar mukanya itu tidak jelas. Atau kemudian gambar yang dibuat sendiri terbuat dari kain sehingga bentuk gambarnya, bentuk wajahnya itu tidak jelas. Maka hukumnya ini tidaklah mengapa. Dan inilah gambar yang dipakai oleh Aisyah atau boneka yang dimiliki oleh Aisyah. Kemudian yang kedua adalah boneka dari plastik. Boneka dari plastik dan di sana gambar surah, gambar wajah atau gambar wajahnya itu sangat jelas, bentuk hidung, mata dan mulut sebagainya rinci detail. gambarnya itu gambar detail. Maka jika untuk yang patung plastik ini, maka para ulama berselisih pendapat. Maka mungkin ada ulama yang mengatakan ini adalah hukumnya adalah haram, karena ini adalah gambar yang detail, sedangkan boneka Aisyah itu adalah gambar yang tidak detail. Atau boleh juga mungkin dikatakan bahasanya adalah mubah, karena Aisyah bermain dengan gambar patung, dan itu patung anak perempuan dan tidak diingkar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini berdalil dengan hadis ini bisa kemudian dibantah dengan mengatakan terdapat perbedaan yang besar di antara patung bonekanya Aisyah dan patung atau boneka plastik. Maka dalam hal ini para ulama punya dua wijhatun nadhar, dua sudut pandang. Ada yang melihat dari sudut pandang bahwasanya anak kecil itu diberi rukhsah tidak bukan satu kemudahan keringanan yang tidak berlaku untuk orang-orang tua. Sebagaimana kata Syaikhul Islam Taimiyah ketika beliau pernah mengatakan inna yurakhas lisirar ma la yurakhas lil kibar. Sunnya di antara tabiat syariat adalah memberi keringanan untuk anak-anak kecil, satu yang tidak diberikan untuk orang-orang dewasa. Karena tabiat anak-anak adalah bermain. Maka kesimpulannya kalau saya semin di Sarul Mumte untuk yang plastik, beliau mengatakan an atawaqqaf fi tahrimiha fil waqi'. Saya ini tawaqquf ya, tidak berani tegas untuk mengharamkannya secara realita. Akan tetapi beliau katakan jika mungkin untuk menghilangkan kesamaran dalam hal ini dengan menghilangkan rupa wajahnya yang detail, gambar wajah yang detail dengan mungkin dipakai api atau yang lainnya sehingga gambar wajahnya itu tidak detail, maka mungkin lebih baik. Kesimpulannya beliau tawakuf untuk mengharamkannya dalam untuk boneka plastik atau semacam yang wajahnya adalah wajah yang detail. Kenapa tumbuhan disebut ciptaan Allah yang tidak bernyawa, padahal tumbuhan adalah makhluk hidup sama seperti hewan? Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah bahwasanya ruh itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama ruh yang cuma menimbulkan nama, menimbulkan tumbuh saja menjadi besar, tidak ada kegiatan yang lain kecuali untuk fungsi itu saja. Itulah roh yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Sedangkan ada kemudian roh jenis yang kedua, yaitu yang sebagaimana dimiliki oleh manusia dan hewan. Maka inilah yang kenapa para ulama membedakannya, karena roh yang ada pada tumbuh-tumbuhan itu beda dengan roh yang ada dalam hewan dan manusia. Bagaimana hukum memotong dan menyimpan foto kakak yang diwisuda kemudian menyimpannya dalam album yang tidak kelihatan kalau tidak dibuka bukunya? Tadi sudah saya sampaikan fatwanya Syaikhul Islam Ibnu Taala, foto di album li dzikra untuk kenangan itu adalah terlarang. Hukum meliput berita tentang korban perang yang menjadi cacat fisik, kehancuran pemukiman, mayat-mayat lalu dibuat pameran supaya orang pada nonton ya, dengan tujuan masyarakat tahu kebiadaban orang-orang kufar dan membangkitkan riroh Islam. Sungguh satu hal yang sangat-sangat aneh, ada saudaranya yang ditolong, yang dibantai, malah sempat-sempatnya mengabadikan di foto untuk kemudian mendapatkan kepentingan duniawi dan nilainya duniawi dengan foto tersebut. Ini kan biadab sekali orangnya. Lihat saudaranya dibantai, ditindas, malah di dipoto malah kemudian lari ke sana lari kemari untuk kemudian mengabadikannya. Enggak nolong, enggak membantu. Ini melakukan yang satu jelas, yang belum jelas manfaatnya dan sudah melanggar satu yang jelas haramnya. Al-muslim akun muslim la yuslimuhu. La yuslimuhu wa la yuslimuhu. Muslim adalah saudara dengan muslim yang lain, tidak boleh mendoliminya dan tidak boleh menyerahkannya pada orang lain untuk didolimi. Ini malah kemudian nonton dan malah mungkin dapat keuntungan dengan hal tersebut. Ini manfaatnya belum jelas, manfaatnya masih kemudian bisa dipertanyakan, bisa diperdebatkan. Sedangkan hal yang pelanggaran yang dilakukan satu hal yang nyata. Tentang kebiadaban orang kufar itu satu hal yang ma'ruf. Permusuhan orang-orang kufar itu satu hal yang ma'ruf. Satu hal yang sudah kita ketahui bersama. Kita tahu bagaimana permusuhan orang-orang kafir, bukan hanya pada kaum muslimin, bahkan pada Nabi SAW sendiri tindakannya demikian luar biasa. Apalagi dengan kaum muslimin. Maka untuk membicarakan hal tersebut, cuma semata-mata untuk hal tersebut dengan melakukan satu hal yang terlarang, itu gambar atau tasawir atau membuat gambar adalah satu hal yang jelas itu adalah ini sudah satu hal yang manfaatnya belum tentu. Jika manfaatnya cuma ingin mengetahui masyarakat tahu kebiadabannya orang kafir, maka kebiadaban dan permusuhannya orang kafir itu tidak mesti harus dengan gambar, cukup diceritakan itu pun orang itu bisa. Dan tadi kita sampaikan bahasanya satu hal yang wajib, satu hal, itu akan menjadi hukum wajib jika itu adalah jalan satu-satunya. Jika memang itu adalah satu hal yang sangat penting atau sebuah kewajiban, apakah ini jalan satu-satunya untuk menceritakan kebiadaban orang kafir terhadap kaum muslimin? Tidak, bisa orang bisa cerita, bisa kemudian cerita dengan lisan tentang kebiadaban mereka dan orang pun sudah miris mendengarnya. Sudah ngeri melihatnya. Maka itu bukan jalan satu-satunya, apalagi dengan melakukan satu hal yang pada dasarnya adalah haram, yaitu taswir. Hukum profesi tersebut, hukum yaitu orang yang punya profesi meliput korban perang, meliput ini, kaum muslimin yang disabut lehernya oleh orang kafir dan dipoto, ya jelas tidak boleh dia jadi profesi seperti ini. Dia membiarkan saudaranya dibantai dan dia aman tenteram dan tidak merasa tidak kemudian ikut membantu sedikit pun. Katanya ini kita harus punya perhatian dengan kepedulian dengan nasib kaum muslimin. Loh ini malah enggak peduli, malah cari gambarnya. Orang kemudian dia menyalahkan sebagian orang lain, dikatakan ini salafiyun tidak punya perhatian untuk punya perhatian terhadap kaum muslimin, nasib kaum muslimin. Malah orangnya tersebut malah kemudian moto, ngamera, macam-macam. Dan itu jelas bukan satu bentuk perhatian terhadap nasib kaum muslimin. Itu membiarkan kaum muslimin didzalimi oleh orang kafir, didzalimi oleh dan dibantai di hadapan matanya dan dia diam saja. Apabila ada teman yang motret kita dengan kamera yang ada pada HP, ini gambar di HP, yang maksudnya untuk main-main, apa harus diingkari? Apakah orang tersebut berdosa? Sekarang gambar di HP itu bisa dicetakkan, ya? Gambar dicetak maka menjadi surah. Maka kemudian memoto dengan HP ini minimal adalah wasilah untuk menuju satu hal yang haram, yaitu surah yang haram, ya kan? Karena gambar di HP bisa dicetak, benar atau enggak? Saya enggak tahu lengkapnya, tapi katanya. Ya maka jika demikian, maka ini adalah wasilah. Wasilah untuk satu hal yang haram dan wasilah saran untuk haram adalah haram. Bagaimana hukum seorang yang membeli kamera atau HP yang ada kameranya? Boleh ataukah tidak? Tergantung maksudnya. Kalau semacam mata kameranya itu tidak masalah karena ada yang hukum gambar yang dibolehkan semacam untuk mencari buronan wanted itu perlu kemudian perlu gambar, perlu kemudian foto, demikian juga beberapa foto yang dibolehkan untuk KTP dan sebagainya. Maka jika dimaksudkan untuk gambar-gambar yang dibolehkan, maka bisa dibolehkan. Maka semata-mata membelinya, maka dibolehkan. Tergantung nanti melihat maksud dan penggunaannya. Ini sebelumnya maaf sekali karena waktunya sudah malam dan banyak yang sudah ngantuk dan minimal matanya merah kalau tidak tidur. Dan pertanyaan masih banyak sekali, maka tidak mungkin kita jawab seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi minimal jadi timbangan, telah ukur untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.